Ang bunga mawar di tengah berlukan yang penuh dengan duri, semerbak harum yang tiada tara, siapapun ingin memetik bunga itu. Banyaklah kumbang datang ingin mengisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, kau memberi hati kepada diriku seluruh hidupku ku dambakan padamu. Tak kusangka-sangka, bukan hanya daku mendapat kasihmu membuat hati luka. Hatiku, hatiku.